Pengkitanna Yahya pasal 2. Na suana anakua. Uki isu sitee lako malaikatna jamaa jokota Efesus. Yate efepasan pole jomai aku. Tontoe pitu bintuin jolima kanangku. Na tolomingka lantanga tangana. To pitu tongkonan bulawan nani ipalita. Yamo te efepasanku. Ku isen to panggaukanmi. Tang mengkabo ojo kamu mangjama miliwa sabbara. Ku isen kumua tang mi kabudai to tompo gauk kagajatan. Mi paressa mo to tau sanga rasul ukalena na miampa mo kumua sitonganna to manguragara. Ya to mi dipakario-rio na sawa aku sabbara kamu na teeda mi kaaturannu. Apa moin na susi jo den nuna patang kupu masannang lako kamu. Sangat teeda mo mi pakamoja anak susi jolona. Ya mo joo, ingaran mi to dosami, mi mengkatoba, am mi pogauk kito apapura mi pogauk jolona. Ya ke teedai, ratu na nalai to tongkonan palitami jomai ngenanna. Moin na susi joo, denuna pa mesak melomi, sangat mi kabaci to apa na pogauk to tonturu Nikolaus, to ku kabaci toda. Ya to tomang pesading lana ingaran to apa napau roh Allah Ta'ala lako jamaah. Na ya to to patalo lako eloran kandei wanna to garantok kajuka tuan lan baraba edenna puang Allah Ta'ala. Nasuana anakua. Uki isu sitee lako malaikana jamaah jokota Smirna. Ya te epepasan pole jomai aku to pamulanna na cappa'na. To mangka momate na tuo pole, ya mo te'e pepasangku, huisen to kamasusan mi, na kamakariorewan mi, apa sitongan na sugih kamu. Huisen to'o to kada gajak, to naanggasan kamu tu umati to sanga kalena to Yahudi, apa te'eda na tongan, sanga umana ya balisi. Apa danggi mi malajak to kamaparisan to lamioloi, matappa kamu, sanga sitongan na denbak tu pira-pira tau, lantang tangami lana pembuangan balisi tama pangetarungkuan, na pengkulekulem palau salah kamu, na teeda momi matappa, lamperasai kamu pa adik sangpulu allona, apala matappa kamu lako aku, ratu lako matemi, na laku ben kamu pahala, yamo to katuan melo teeda cappa'na, ya toto mangpesading lana ingaran, to apana pau roh Allah Ta'ala lako jamaah. Na ya toto patalo, teedamon na lamentama naraka, to disanga to'o kamatean mangpenduan. Nasuana anakua. Uki isu sitee, lako malaikana jamaa jokota Pergamus. Ya te pepasan pole jomai aku, tontoe paadang lataran wali-wali. Ya mo te'e pepasanku, ku isin to minii maripi. Ya mo to nanii mangparenta balisi. Matappak tongan mo kamu lako aku. Susinna to nadibuno to matappakku Antipas. Joolomi to nanii balisi itorro. Anna teeda mi pesakkan nina kumatangyana puang mi. Apa moin na susi joo. Den unapa tangku pumasannang lako kamu. Den kamu batu pira-pira ton turu pangajaran na Bileam. Ton najahi balak palau salah to Israel. Nakande to apa mangka di pasompan lako dewata, napugauk to'i to gauk mesirisan. Den to apa kamu ton tarima pangajaranna, to ton turu Nikolaus. Yami jo'o, mengkatoba kamu jomai dosami. Ya kecia kamu, laratu nak mati madoi rari tu mati tau, mpake paadang mataran wali-wali, to mesun lan mai angaku. Ya to tomang pesading, lana ingaran to apa napau roh Allah Ta'ala lako jamaah. Na ya to topatalo lako elorang kande manda to tang dikita. Sola lako ben batu mabusa. To ku uki imo sanga baru. To teeda naisen ni tau lain bacai. Apa ya manda to toku ben. Nasuana anakua. Uki i susi te'e lako malaikana jamaah jokota Tiatira. Ya te'e pepasan pole jomai aku. Anak Allah Ta'ala, todukku matangku, susi api na cumbia ajeku, susi tambaga di saapo. Yamo te'e pepasangku, kuisen ngasan to apa mi pugauk, Susinna to kasih pakamojatan mi, kamatapparan mi, kamatinulusan mi, sola kasabbarasan mi. Kuisen kumua, labi buda to mipogauk te to'o nayaton najolona. Apa denuna pa to tangkupu masannang lako kamu? Mi eloran Isabel to baine sanga kalena nabi mengajahi. Ia jo pengajahna buda mo tangku na palau sala, arannai manggauk sala, nakande to apa mangka di pasompan lako dewata. Kuben mo waktu Isabel lampe nasanni dosana na mengkatoba apa jai paja manggauk sala. Pesa dingi ite'e laku para tuan ni saki, na yato na solan manggauk sala, laku para tuan to'o pangses sa gajapari, kecai paja manggauk sala bang sola jobaine. Sininna toton turui, laku bunui to'o. Ana isen ni sininna jama'a kumua, aku puang tontarru penawan na tau, na laku pabalahi kamu, si turu panggaukan mi. Apa yato kamu Jokota Tiatira, to te eda mi turu ito pangajah gajaana, sola te eda mi pelajahi, to kapaisenanna balisi, kukua mangkada, te eda kulamben kamu parenta mabanda, lada atanbang mi turu ito pangajah misen mo, saratungku mati. Na iya to patalo, to da atanbang po gauki, to pakailoranku ratu lako cappana, laku ben kuasa parenta buda bangsa, laku ben to tekken basi, napake mang parenta na icak-icak kito bangsa, nasi sambo-sambo susi kurin litak ke pokai. Ya jo kuasa, susi to kutarima jo me ambeku, laku bentoi bintuin sulobai. Ya to mang pesading, lanai ngaran to apa napau roh Allah Ta'ala lako jamaah.